Pasukan-pasukan semua kumpul. Oh, pesawat yang berkara ini. Bukan. Jitu nada. Kita goyang lagi bro. Terima kasih. Jitu nada. Say. Ah ah ah ah yeah. Musim panas berganti. Aku sayang. cek cek. Oke, lihat tuh suling kamu berguguran.